ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين يا حرمتي masih kita berbicara tentang makaid syaitan dari kitab Ighathatul Lahafan, yaitu tentang tipu daya syaitan dalam bentuk mengajak manusia untuk mengagungkan monumen-monumen, mengagungkan bangunan-bangunan tertentu, atau mengagungkan kuburan-kuburan, kuburan orang saleh dan seterusnya. Ini merupakan tipu daya syaitan, bahkan tipu daya syaitan yang paling mengerikan. Sampai kita pada ucapan Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, wa qad kana bi Dimashq kathirun min hadhil ansar, dan sungguh di Damaskus sangat banyak monumen-monumen seperti itu. Fayassarallahu subhanahu kasraha ala yadi syekh al-islam wa hizbillahi al-muwahhidin. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memudahkan untuk runtuhnya semua tempat-tempat keramat itu, tempat-tempat yang dikeramatkan, itu lebih tepat, karena sungguhnya bukan tempat-tempat keramat, tempat-tempat yang tidak keramat tetapi dikeramatkan. Dan keramat itu maknanya dari kata karomah. Karomah itu adalah mulia, yakni tempat-tempat yang mereka anggap mulia, padahal pohon biasa enggak ada apa-apanya, padahal tembok biasa, kayu biasa, batu biasa, tetapi dijadikan oleh mereka sebagai sesuatu yang luar biasa, dikeramatkan. Di Damaskus sangat banyak, tetapi alhamdulillah Allah sudah runtuhkan semuanya dengan takdirnya, dengan izinnya, melalui sebab tangannya Syekhul Islam rahimahullah, wa hizbullahil muwahhidin, dan pasukan para ahli tauhid seperti al-amud al-mukhallaq, tiang yang dijuluki dengan tiang mukhallaq, yang juga dimuliakan, dikeramatkan. والنصب الذي كان بمسجد النارنج, ada nusub, monumen di Masjid Narinj, indal musalla ya'buduhu al-juhal, di tempat salat dan diibadahi oleh orang-orang bodoh. والنصب الذي كان تحت الطاحون, dan juga tempat-tempat yang dikeramatkan yang di tempat di bawah Tahun, di bawah daerah Tahun. Alladhi inda maqabirin Nasara, yang anehnya tempat keramat itu di bawah perkuburan Nasrani, bukan perkuburan muslimin. Yantabuhu an-nas litabarruk bihi, manusia yantabuhu, datang bergiliran, berduyun-duyun, litabarruk bihi, untuk cari berkah. Wa kana suratu sanamin fi nahrin al-qallut, demikian pula ada patung dalam bentuk berhala di sungai, yaitu sungai Al-Qallut. Al-Qallut yundiruna lahu wa yatabarrakuna bihi, mereka bernazar untuk memberikan sesajen-sesajen untuk patung tersebut, berhala tersebut. Wa yatabarrakuna bihi, dan mereka ngalap berkah, mengharap berkah, cari berkah dari patung tersebut. Khana bin Azakumullah, patung ini kadang memang dibikin oleh mereka, kadang memang batu biasa, tetapi terkesan seperti bentuk manusia. Akhirnya mereka keramatkan, mereka agungkan. Ada patung yang bentuknya seperti tengkorak, atau patung yang bentuknya seperti orang berdiri, atau patung yang seperti orang sujud. Kemudian dibesar-besarkan, dikeramatkan, diberi sesajian-sesajian, diberi dupa, diberi kembang-kembang, dan sampai mereka meminta harapan-harapan mereka pada batu-batu tersebut. Ini juga sama Ansab. Wa qata Allah subhanahu wa ta'ala an-nusub alladhi kana 'inda Rahabah, dan Allah Subhanahu wa taala telah meruntuhkan monumen, tempat yang dikeramatkan atau benda yang dikeramatkan, bangunan yang dikeramatkan di daerah Ar-Rahabah. Yasruj indahu wa yatabarrak bihil musyrikun, yang dulunya mereka berdatangan kepadanya dan mencari berkah di tempat tersebut. Wa kana 'amudan tawilan 'ala ra'si hajarin kal qurh. Bentuknya apa monumen tadi? Amudan tawilan. Bentuknya hanya tiang tegak berdiri. Ala ra'sihi hajarun. Tetapi di atasnya ada batu yang bulat seperti bola. Jadi tiang seperti ini, di atasnya bulat seperti bola. Sini. Nah, begitu. Kemudian mereka lihat ini batu unik sekali. Kemudian mulai mereka agungkan, mereka keramatkan, mereka beri sesajian-sesajian. Dan juga indah Masjid Darbil Hajar, juga ada monumen di Masjid Darbil Hajar. Nusubun qad bunya alaihi masjid saghir. Juga kuburan yang dibangun di atasnya masjid. Ya'buduhul musyrikun, yang diibadahi oleh musyrikin. Yassarallahu kasrahu, semoga Allah meruntuhkan, memecahkannya. Fama asra ahlu syirki ila ittikhadil awthan. Lihatlah betapa cepatnya ahlu syirki untuk mengambil berhala-berhala. Apalagi di tempat kalian, di negeri kita, di negeri Indonesia ini. Sangat banyaknya tempat keramat. Bentuknya sangat beragam. Dan gak masuk akal. Kalau kuburan sudah sering terjadi. Batu-batu, mata air, sumur-sumur sudah sering terjadi. Pohon-pohon juga sudah sering terjadi. Tetapi mereka sampai memuliakan orang gila, sampai ketika mati kuburannya disembah oleh mereka, orang gila. Kenapa kok dibesarkan? Karena pernah ditanya oleh para penjudi-penjudi, nomor berapa nanti malam? Orang gila tadi menjawab, sekian. Kok pas keluarnya malamnya, persis sama yang diucapkan orang gila tadi. Wow, berduyun-duyun orang datang bertanya kepada orang gila tadi. Dikatakan bahwa ini bukan orang gila, tapi waliyun min awliyaillah, katanya. Kebetulan, tepat. Asal ngomong, subhanallah, sampai kuburannya di kuburan keramat. Yang kalau ditanyakan pada mereka, ini kuburan siapa? Mereka menjawabnya kuburan wali min awliyaillah. Padahal kuburan majnun min majaninin nas. Majnun min aradilin nas, orang rendahan dari orang rendahan manusia. Ini sungguh sangat anehnya manusia. Kata Ibnu Qayyim, fama asra'a ahlu syirki ila ittikhadil awthani min dunillah. Sungguh sangat cepatnya ahlu syirki mengambil berhala-berhalanya sebagai sesembahan selain Allah. Walau kanat ma kanat, walaupun apa bentuknya, tidak peduli. Bentuknya yang aneh-aneh, bahkan benda hidup pun disembah. Ada yang nyembah ikan dipelihara, kalau ikannya mati berarti Tuhannya mati. Ada yang menyembah sapi. Khana bin na'azakumullah, yaqulun, mereka berkata, inna hadzal hajar wa hadhihi syajara wa hadhihi al-'ain taqbalun nuzur. Awalnya mereka berkata, batu ini atau pohon ini atau mata air ini bisa menerima nazar. Apa maknanya bisa menerima nadar? Ini istilah mereka. Istilah musyrikin kuburiyin. Bisa menerima nadar. Artinya kalau kamu pengen sesuatu, bernadarlah untuk benda-benda tadi akan dikabulkan. Yani kalau kamu pengen lulus, maka kamu katakan, wahai batu keramat, kalau saya lulus, aku akan berikan untukmu sesajian-sesajian, aku akan berikan kepadamu minyak setengah gelas, aku akan berikan kepadamu kembang 7 warna, maka kamu akan lulus. Itu namanya yakbal nadar. Maka mereka berkata, ketika saya bernadar untuk memberikan kepada pohon ini sesuatu, ternyata berhasil, berarti pohon ini bukan pohon biasa. Khonifidina azakumullah. Ai taqbalul ibadah min dunillahi ta'ala, yang maknanya berarti ucapan mereka itu bermaksud bahwa benda-benda ini bisa menerima ibadah, bisa diibadahi. Fa innan nadhar ibadatun wa qurba, karena yang namanya nadhar adalah ibadah, wa taqarrub yataqarrab biha an-nadhir ila al-mandhur lahu. Karena sesungguhnya yang namanya nadhar itu ibadah yang dilakukan oleh seseorang yang bernadhar untuk sesuatu yang dia bernadhar untuknya. Ibadah dari seorang nadhir kepada manduri lahu. Ibadah dari seorang yang bernadhar untuk yang disembahnya. Kalau bernadhar untuk Allah, tentunya dengan ibadah kepada Allah. Ya Allah, kalau aku berhasil, aku akan puasa sunnah. Aku akan puasa Senin Kemis mulai hari ini. Atau aku akan bersedekah dengan ibadah-ibadah untuk Allah SWT. Tetapi mereka ketika mengatakan aku bernadar, kalau aku lulus aku berhasil, maka aku akan memberikan untuk kuburan fulani, untuk mata air ini, untuk tempat keramat fulan, untuk tempat ini. Itu berarti memang niatnya dia bernadar untuk benda-benda tadi, dan itulah ibadah kepada benda-benda tersebut. وَيَتَمَسَّحُونَ بِذَلِكَ النُّصُبِ, kemudian mereka mengusap-ngusap tempat-tempat keramat tadi atau benda-benda keramat tadi. Diusap-usap, يَسْتَلِمُنُهُ يَسْتَلِمُونَهُ, dengan tangannya. Kalau kotor kena debu, debunya diusapkan ke mukanya. Berebut lagi. Kalau malam, yang disebut dengan malam pelal atau malam pelal, kata mereka merayakan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 12 Rabiul Awal. Mereka bikin berbagai macam acara bid'ah dan akhirnya ramai orang berdatangan sehingga jadi pasar yang namanya pasar Mulud. Pada malam tanggal 12-nya itu mereka mencuci gong, gong sekaten yang dari kata gong syahadatain. Dulu Wali Songo itu kalau mengundang manusia untuk ngaji itu pakainya gong, dung dung dung dung dung, kumpul semua. Gongnya dikeramatkan sampai hari ini. Keretanya, pedangnya, semuanya. Dan mereka berebut debunya diusapkan untuk muka-muka mereka, tangan mereka. Bahkan sebagian mereka sudah berbasah-basahan dengan air kotor. Yang penting mendapatkan karomahnya, mendapatkan kemuliaannya, kata mereka. Ini khawani bin a'azakumullah, kesyirikan. Tabarruk bighairillah, mengharapkan berkah dari selain Allah subhanahu wa ta'ala. Persis seperti yang digambarkan oleh Ibn Qayyim, yatamassahuna bidhalikan nusub, mereka mengusap-ngusap benda-benda tadi. Yastalimunahu, kemudian mereka membelainya. Walakad ankara salaf at-tamassuh bihajaril maqam alladhi amara Allah ta'ala an yuttaqad minhu musalla. Padahal maqam saja, maqam Ibrahim yang ada di dekat Ka'bah, yang Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada nabinya, wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla, jadikanlah tempat berdirinya Ibrahim sebagai tempat salat. Maqam, tempat qiyam. Maqam, makanul qiyam, tempat berdirinya Ibrahim. Jadikan, kata Allah, sebagai tempat salat. Itu saja para ulama sepakat tidak perlu kita mengusap-ngusapnya. Berbeda dengan Hajar Aswad yang disunnahkan kita mengusapnya atau dari jauh mengisyaratkan dengan tangannya. Tetapi yang tentunya dibandingkan dengan semua tempat keramat, tentunya lebih mulia makam Ibrahim. Dibandingkan dengan semua tempat keramat dan semua kuburan-kuburan keramat, tentunya makam Ibrahim lebih mulia. Itu pun tidak ada satu ulama pun yang memerintahkan atau mengizinkan untuk mengusap-ngusap makam Ibrahim. Tidak ada. Kalau ada yang musafir-musafir akan ditegur oleh mereka dengan keras, bid'ah, muhdatsah. Tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW, tidak oleh para sahabat, tidak oleh para tabi'in, tidak oleh para tabi'it tabi'in. Maka kata Ibnu Qayyim rahimahullah, laqad ankara salaf. Para ulama salaf terdahulu sudah mengingkari orang-orang yang mengusap-ngusap makam Ibrahim. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan untuk menjadikan tempat tersebut tempat salat, berarti tempat itu tempat mulia. Wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Sebagaimana disebutkan oleh Al-Azraqi dalam kitab Tarikh Mekkah dari Qatadah. Dalam menerangkan ucapan Allah Subhanahu wa taala wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Qala, berkata Al-Azraqi dari Qatadah, berkata Qatadah, innama umiru an yusallu indahu. Di dalam ayat ini hanya saja, apa makna kalimat innama? Hanya saja, harfu hasrin, mengurung. Hanya ini, innama amaru, innama umiru an yusalli indahu, innama umiru an yusallu indahu. Sesungguhnya hanya saja mereka disuruh untuk sholat di situ, tidak disuruh yang lain, tidak disuruh untuk mengusap-ngusap, tidak disuruh untuk cari berkah di dalamnya atau di pinggirnya, enggak disuruh untuk begini untuk begitu. Walam yu'maru bimashihi, tidak diperintahkan untuk membelainya, untuk mengusapnya. Walaqad takallaft hadhihi al-ummah syai'a, dan umat ini qad takallafat, umat ini sudah memberat-beratkan dirinya. Ma takallafatul umam qablaha, sebagaimana apa yang dilakukan oleh umat-umat terdahulu, memberat-beratkan diri mereka sampai memaksakan untuk menyentuh makam Ibrahim, membelai-belainya, memeluknya, menciuminya. Yang diperintahkan untuk mencium hanya Hajar Aswad. Yang diperintahkan untuk dicium hanya Hajar Aswad. Itu pun Umar bin Khattab menciumnya dengan berkata, "Inni a'lamu annaka hajarun la yanfa' wa la yadur." Aku tahu bahwa engkau batu. Batu yang tidak menakdirkan kebaikan, tidak menakdirkan kejelekan. Kalau saja aku tidak melihat Rasulullah SAW menciummu, aku pun gak akan menciummu. Berarti apa yang dilakukan oleh Amirin Mukminin Umar bin Khattab? Yang dilakukan hanya tiba'an li Rasulillah. Yang dilakukan hanya ibadatan lillahi. Yang dilakukan hanya ibadah kepada Allah dengan cara yang disunnahkan oleh Rasulullah SAW. Bukan mengagungkan benda mati, bukan menyembah benda mati. Sehingga terbantah ucapan-ucapan orang-orang Nasrani yang katanya ahli Islamologi. Ada orang-orang Nasrani yang belajar Islam, kemudian dibantah kaum muslimin bahwa kalian itu musyrikin menyembah batu. Bukankah kalian menyembah batu Hajar Aswad? Seluruh dunia kaum muslimin sholatnya menghadap kepada batu. Berarti kalian musyrikin penyembah batu, kata mereka. Kita jawab dengan riwayat dari Amirul Mukminin Umar bin Khattab yang sering dibahas dalam kitab-kitab haji. Bahwasanya Amirul Mukminin mengatakan, "Inni a'lamu annaka hajar." Aku tahu bahwa engkau ini batu, la yanfa' wa la yadur, tidak bermanfaat dan tidak memberikan mudarat. Maknanya tidak menentukan takdir baik, tidak menentukan takdir buruk, tidak bisa menentukan kebaikan, tidak bisa menentukan kejelekan. Kamu batu. Tetapi karena aku melihat Rasulullah menciummu, aku pun menciummu. Aku melakukan ini karena sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dalam rangka mengikuti Rasul agar diberi pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Berarti ibadahnya pada siapa? Pada Allah. Maka Allah katakan dalam Al-Quran, "Fa'budu Rabb hadzal bait." Beribadahlah kepada Rabb hadzal bait. Beribadahlah kepada penguasanya, pemiliknya. Baitullahil haram, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Yani bukan kepada bendanya tetapi kepada Rabb-nya. Karena Allah yang memerintahkan untuk menghadap kepada Ka'bah. Fawallu wujuhakum syatral masjidil haram. Sehingga tidak bisa dikiaskan benda apapun dengan Ka'bah. Enggak bisa dikiaskan batu apapun dengan batu Hajar Aswad. Ikhwan fillah, na'azakumullahu muslimin yang saya hormati. Selanjutnya Ibnu Qayyim berkata bahwa umat ini telah memberat-beratkan diri mereka sebagaimana umat-umat terdahulu telah memberatkan diri-diri mereka. Dzakara lana man ra'a atharahu wa asabi'ahu. disebutkan kepada kita orang-orang yang melihat bekas-bekasnya dari jari-jemarinya. Famazalat hadhil ummat tamsahuhu hatta khlaulaqa. Masih melakukan dan masih banyak yang melakukan. Buktinya kelihatan. Makom Ibrahim itu sampai kotor belok bekas tangan orang. Bukan satu, jutaan yang bodoh yang mengira bahwa itu disunnahkan. Qulna a'udzubikumullah. Ini saja kata Qatadah rahimahullah bahwa itu diingkari oleh para salafus saleh. Bahwa yang diperintahkan untuk menjadikan maqam Ibrahim sebagai tempat salat tidak diperintahkan untuk mengusapnya, untuk tabarruk dengannya, enggak diperintahkan. Apalagi batu-batu lain, apalagi tempat-tempat lain, apalagi yang sama sekali enggak ada dalil yang menunjukkan kemuliaannya sama sekali. وأعظم الفتنة بهذه الأنصاب فتنة أنصاب القبور. Dan yang paling besar dari fitnah-fitnah monumen-monumen ini, yang paling besarnya, yang paling tingginya adalah monumen dalam bentuk kuburan. Lihat, sampai hari ini kebiasaan masih terus berlangsung. Kalau ada orang yang dianggap soleh, maka dibangun kuburannya menjadi besar. Kemudian dijadikan monumen. Kuburan Gus Dur dibangun berapa miliar. Kuburan tiga orang yang dibunuh secara qisas. Kenapa qisas? Karena dia membunuh orang, maka dia dibunuh. Itu hukumnya wajar untuk dibunuh. Tetapi dibesarkan, dikatakan sebagai syahid. Yani mereka-mereka yang terkena kasus bom Bali dihukum mati. Kuburannya dibangun lagi, dibesar-besarkan. Ajib. Padahal Rasulullah SAW tidak memerintahkan, tidak menyuruh, bahkan melarang. Bahkan bukan hanya melarang, melaknat orang-orang yang membangun kuburan. Tetapi apakah mereka tidak mendengar atau mereka tidak punya telinga? Apakah mereka tidak mendengar atau mereka tuli? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Rasulullah SAW mengucapkan dan ucapannya diriwayatkan dalam sekian banyak riwayat, dengan sekian banyak lafaz, dalam sekian banyak kitab. Tetapi mereka sungguh tidak mau mendengar. Bukan tidak bisa mendengar, tapi tidak mau mendengar. Ikhwan ibn a'azakumullah, padahal kuburan itu merupakan a'zamul fitnah bihadil ansar. Ada orang yang terfitnah dengan monumen dalam bentuk pohon keramat. Ada. Ada orang yang terfitnah dalam bentuk monumen batu keramat. Atau batu yang dikeramatkan, ada. Ada yang terfitnah dengan monumen mata air yang dikeramatkan, ada. Dan ada pula yang terfitnah dengan kuburan-kuburan yang dikeramatkan. Sekarang saya tanya, mana yang terbanyak membuat fitnah? Dan kebanyakan manusia terfitnah dengan yang mana? Mata air, pohon, batu, atau kuburan? Kuburan. Yang paling banyak mereka terfitnah dengan kuburan-kuburan keramat yang dianggap sebagai kuburan orang saleh. Wahia aslul fitnati ibadatil asnam. Padahal itu merupakan inti penyembahan berhala. Inti penyembahan berhala. Saya tanya pada kalian, apa intinya penyembahan berhala? Hah, menyujib. Apa bentuknya penyembahan berhala itu? Intinya apa sih? Mereka memberikan sesajen-sesajen kepada berhala. Mereka menyembelih di depan berhala. Mereka undi nasib di depan berhala. Mereka sujud di depan berhala. Mereka membuat berbagai macam acara ritual di depan berhala. Itu semuanya dalam rangka apa? Hah? Manyujib. Siapa yang jawab? Takarrub. Satu. Apa lagi? Yang lebih inti dari itu. Kenapa dia ingin mendekatkan diri? Ada apa dengan benda-benda tadi? Kenapa dia ingin takarrub? Gak ada. Enam. Syafaat. Ya, semuanya ibadah tadi. Hah? Mengharap kebaikan apa bentuknya? Ikhwan fillah na'azakumullah, semua mereka melakukan sekian banyak ibadah dalam rangka mengagungkan benda itu. Dalam rangka mengagungkan, membesarkan. Kenapa dia memberikan sajian-sajian? Karena ini sesuatu yang besar, harus kita hormati, harus kita beginikan. Kalau kita mau safar, harus minta izin dulu, minta sowan dulu dengan berhala. Diagungkan. Berarti inti dari penyembahan mereka terhadap berhala adalah pengagungan benda-benda. Qana bin a'azakumullah. Ketika mereka mengagungkannya sudah melampaui batas sampai dengan ibadah, maka mereka menyembah. Kenapa kok sujud? Penghormatan, pengagungan. Kenapa kok ruku? Penghormatan, pengagungan. Kenapa kok dia memberikan berbagai macam sajen-sajen? Dalam rangka penghormatan, pengagungan. Kenapa mereka undi nasib depan situ? Karena dia tidak mau melakukan sesuatu kecuali dengan izin berhalanya. Dalam rangka pengagungan juga, penghormatan kepadanya. Jangan lancang jalan sendiri, harus tanya pada berhala, undi nasib di berhala. Semuanya dalam rangka ta'zim. Maka kata Ibnu Qayyim rahimahullah, bahwa apa yang mereka lakukan di kuburan-kuburan itu sesungguhnya intinya penyembahan berhala, yaitu pengagungan kuburan. Sebentar lagi, kalau sudah pengagungannya ada, itu intinya, niscaya akan muncul di bawahnya sekian macam ibadah. Akan muncul di bawahnya sekian macam ibadah. Akan memberikan sesajen-sesajen. Iya, sudah banyak yang memberikan sesajen ke kuburan-kuburan keramat. Akan menyembelih untuk kuburan, sudah banyak. Akan bernazar untuk kuburan dalam rangka mengagungkan, sudah. Mensucikannya seperti Ka'bah, sudah. Apalagi mereka berani keluar dari Masjid Al-Haram dalam keadaan berbalik begitu, ya kan? Biasa itu. Tapi ketika ke kuburan keramat, mereka berbalik itu enggak berani. Saya enggak berani membelakangi kuburan Syekh Wali Fulan bin Fulan. Keluarnya mundur sampai ke belakang. Ketika keluar dari area perkuburan baru balik. Apakah mereka mengagungkan Ka'bah seperti itu? Tidak. Dan memang tidak diperintahkan seperti itu. Tetapi ikhwan fillah na'azakumullah, kepada tempat-tempat keramat, kepada kuburannya, mereka sampai seperti itu. Ini namanya ta'zim. Maka kata beliau rahimahullah, hiya aslu fitnati ibadatil asnam. Ini adalah inti dari fitnah penyembahan berhala, yaitu pengagungan. Sehingga kalau orang sudah mengagungkan sesuatu, sebentar lagi menyembahnya. Mengagungkan sesuatu yang tidak perlu dan tidak diperintahkan untuk diagungkan, dihormati, maka nanti ujung-ujungnya penyembahan berhala. Sehingga ikhwan fillah na'azakumullah, jangan heran kalau Lata, Uzza dan Manat akan muncul kembali. Yang kata mereka secara sadar, gak mungkinlah muslimin menyembah Lata, gak mungkinlah muslimin menyembah Uzza, gak mungkin muslimin akan menyembah Manat, mustahil. Masa kita akan menyembah patung? Patung kan gak bisa apa-apa. Lata itu bentuknya kuburan, Uzza itu bentuknya pohon, tonggak-tonggak pohon tiga, Manat baru bentuknya berhala. Maka kapan mereka menyembah? Ketika ada orang yang soleh mati, kemudian dikubur, kemudian mereka menghormatinya, mengagungkannya sampai menjadi berhala. Maka kalau sekarang ada kuburan dikeramatkan, dibesarkan, diagungkan, ujung-ujungnya jadi Lata. Persis. Sudahlah, yang sudah meninggal didoakan. Selesai. Tidak ada perintah untuk kita minta kepadanya, walaupun minta syafaat. Tidak diperintahkan kita untuk mengagungkannya melampaui batas, berlebih-lebihan. Tidak diperintahkan. Orang yang sudah mati, kalaupun benar soleh, kuburannya sejengkal tanah yang ada. Di situ tidak ditambah dari tanah lain. Sebagaimana kuburannya para sahabat, sebagaimana kuburannya Nabi SAW, sebagaimana kuburannya Abu Bakar wa Umar, yang hanya tanah saja sejengkal. Apakah mereka lebih mulia dari para sahabat? Apakah mereka lebih mulia dari para ulama? Qul inna a'udzubikumullah. Kalau kita tahu keadaan seperti ini, bahwa inti penyembahan berhala adalah pengagungan selain Allah, maka lihatlah, setiap ada benda-benda yang diagungkan, nanti ujung-ujungnya akan menjadi berhala, dan orang-orangnya akan menjadi musyrikin. Akan terjadi, walaupun ada yang sebentar, ada yang lama, tapi prosesnya sudah berjalan. Prosesnya sudah berjalan, yaitu pengagungan. Sehingga mereka ada yang sudah sampai ke dalam bid'ah, ada yang sudah sampai ke dalam syirik, ada yang sampai sudah kafir murtad keluar dari Islam. Na'udzubillah min dzalik. Wa min a'zami kaidi syaitan, dan termasuk sebesar-besar tipu daya syaitan. Annahu yansib li ahli syirki qabrun mu'azzam yu'azzimuhu an-nas. Termasuk tipu daya syaitan yang paling besar adalah syaitan memasang untuk musyrikin satu kuburan, memasang satu kuburan yang diagungkan, dibesarkan. Ya'dhimuhun nas, diagungkan oleh manusia. Tsumma yaj'aluhu wathanan yu'bad min dunillah, baru kemudian jadi berhala yang disembah. Lihat apa kata Ibnu Qayyim, pertama kuburan diagungkan, terus berujung dengan berhala yang disembah. Pertamanya intinya pengagungan, setelah itu maka mereka karena mengagungkannya melakukan sekian macam ibadah. Ada yang sampai tawaf di kuburannya. Bahkan murid-murid di pondoknya semuanya digiring rame-rame untuk tawaf di kuburan kiainya. Pondoknya namanya Darut Tauhid. Bayangkan, namanya Tauhid tapi ngajarkan syirik, ngajarkan tawaf mengelilingi kuburan. Khonifidina azakumullah, yang tepat namanya bukan Darut Tauhid, Darut Syirik. Bukan Darut Tauhid. Khonifidina azakumullah, kalau Darut Tauhid mengajarkan Tauhid, tidak mengajarkan syirik, tidak mengajarkan untuk mengagungkan kuburan-kuburan. Dengan alasan bahwa orang yang dikuburin adalah pendiri, orang besar, dia adalah nenek moyang kita, guru-guru di sini semuanya adalah anak turunnya dia semuanya. Maka murid-muridnya suruh menghormatinya. Bagaimana menghormatinya? Tawaf di kuburannya, makan tanah kuburannya. Bayangkan, makan tanah kuburannya. Na'udzubillah. Qala yaj'aluhu wathanan. Akhirnya syaitan menggiring mereka untuk menjadikan kuburannya sebagai berhala yang disembah. Yu'bad min dunillah. Thumma yuhi ila awliya'ih, kemudian membisikkan kepada wali-walinya. Syaitan membisikkan kepada wali-walinya, anna man naha an ibadatihi wa ittikhadhihi 'idan wa ja'alahu watanan faqad tanaqqasahu. Syaitan membisikkan kepada para pengagung-pengagung kuburan keramat tadi, syaitan bilang, siapa yang melarang untuk mengagungkan kuburan ini, siapa yang melarang untuk menjadinya sebagai sesembahan, siapa yang melarang untuk menjadikannya sebagai tempat meminta, tempat berdoa, maka berarti orang-orang itu merendahkan orang soleh ini. Tanaqqasahu, berarti dia meremehkan, merendahkan orang soleh ini. Syaitan membisikkan seperti itu, sehingga selalu salah paham. Kuping normal, mata normal, akalnya normal. Tetapi ketika kita bicara dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar, wahai kaum muslimin, minta kepada Allah, jangan minta pada kuburan. Apa jawaban mereka? Padahal kupingnya normal. Kamu menghina orang soleh. Yang menghina orang soleh siapa? Ini kuburan wali min awliyaillah. Ini kuburan orang yang dekat dengan Allah. Ini kuburan fulan wa fulan, habib fulan, wali fulan. Kamu mencerca ulama, kamu mencerca wali. Aji, padahal akalnya masih normal, matanya masih normal, telinganya masih normal. Tetapi ketika kita bicara baik-baik dengan bahasa Indonesia yang bisa dipaham, mintalah kepada Allah, jangan minta pada kuburan. Kuburan itu adalah orang yang sudah meninggal. Oh, kamu mencela ulama. Apa salah kalau kuburan itu tempat orang meninggal? Salah apa benar? Aji, kenapa kok akalnya tidak bisa paham ucapan tadi? Kenapa telinganya gak bisa ngerti bicara bahasa Indonesia padahal dia orang Indonesia? Karena syaitan membisikkan, itu mencerca, itu mencerca, itu artinya mencerca, kata syaitan. Artinya menghina orang soleh. Marah mereka. Oh, kamu mencerca orang soleh. Khonifidina azakumullah, perlu diulang kata-katanya? Barangkali salah paham. Diulang 3 kali, 4 kali, 5 kali, tetap kesimpulannya sama. Berarti kamu memang tidak cinta pada ulama, katanya. Kamu memang tidak cinta kepada wali. Khonifidina azakumullah, padahal wajib hukumnya cinta pada ulama. Wajib hukumnya cinta pada wali. Dan bukti cintanya ahli sunnah kepada awliya, mendoakan mereka rahimahumullah. Buktinya ahli sunnah cinta kepada para ulama, mendoakan ghafarallahu lahum. Buktinya mereka cinta pada ulama, mereka menggali kitab-kitab para ulama dan mempelajarinya. Ini cintanya mereka pada ulama. Khonifidina azakumullah, cinta kepada makhluk-makhluk itu sekedar sesuai dengan apa yang diperintahkan. Kalau cinta kepada Allah mutlak, Kalau cinta kepada air, ya, ya dengan cara meminumnya, bismillah. Iya kan? Cinta kepada makanan yang lezat, ya dimakan. Ya. Cinta kepada ulama, ya duduk bersimpuh di hadapannya, gali ilmunya. Doakan beliau rahimahullah wa ghafarallahu lahu. Iya kan? Masa cinta pada ulama harus jadikannya sebagai Tuhan? Untuk kita berdoa kepadanya, tolonglah aku, ampunilah aku, atau masukkan aku dalam surga, Bib, masukin aku ke surga, Bib, ya. Tolong, wahai Habib, masukkan gue ke surga, jauhkan aku dari neraka, ya Habib. Astagfirullahaladzim. Yang memiliki surga dan neraka adalah Allah. Yang menakdirkan kamu masuk surga atau masuk neraka, Allah. Maka memintalah kepada Allah, jangan meminta kepada orang-orang mati. Marah lagi mereka, kamu mencerca. Kenapa kok marah? Kita tidak mencerca mereka, ulama. Bahkan kita akan berkata kepada ulama-ulama kita sendiri, guru-guru kita sendiri yang kita kenal, jangan meminta pada beliau-beliau yang telah mati. Iya kan? Kita akan berkata begitu. Bahkan guru kita sekarang yang bersama kita kemudian mati, kita akan peringatkan, jangan kamu minta ke kuburan ustadmu. Iya kan? Tidak hanya kuburan orang-orang saleh, kuburan siapapun, kita tidak boleh meminta pada orang-orang mati. Kita mendoakan orang-orang mati. Yang diajarkan adalah untuk mendoakan mereka, Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu'anhu wa'asiman khalahu wa'ksilhu bilma'i wa'thalji wal-barat, dan seterusnya. Ternyata mereka marah dan salah paham karena ternyata mereka tidak mendengarkan dari telinganya, tidak mendengarkan dari telinga mereka atau dengan akal mereka, tetapi mereka mendengarkan dari bisikan-bisikan syaitan. Yang syaitan berkata, siapa yang melarang perbuatan kamu, siapa yang mengatakan perbuatan kamu ini bid'ah atau syirik, berarti mereka benci ulama, katanya. Itu syaitan yang membisikkan. Khana bin na'azakumullah qala wa hadha mahaqqahu, kata syaitan, berarti mereka tidak memberikan haknya ulama, katanya. Fayas'al jahilun al-musyrikuna fi qatlihi wa 'uqubatihi wa yukaffirunahu. Akhirnya dengan bisikan syaitan, para kuburiyin tadi, para penyembah-penyembah kubur tadi, membenci ahli sunnah, membenci ahli tauhid, membenci para penasehat. Orang nasehati dibenci. Padahal nasehat penting supaya mereka selamat dari api neraka. Dibenci. Bahkan dikatakan oleh Ibnu Qayyim, yas'al jahilun al-musyrikun fi qatli. Bahkan mereka, orang-orang bodoh, orang-orang musyrik tadi, berupaya untuk membunuh penasehat ini. Wa uqubatihi, berupaya untuk membalasnya dan memberikan berbagai macam kejelekan-kejelekan kepadanya. Wa yukaffirunahu, dan mengkafirkannya. Dijuluki dengan julukan-julukan, kemudian dikafirkan, kemudian dikatakan dengan berbagai macam kejelekan-kejelekan. Dijuluki biasanya dengan julukan apa? Wahabi. Walaupun ada orang yang gak kenal Wahabi, kalau nasihati, jangan minta ke kuburan. Walaupun minta syafaat, minta pada Allah SWT, mesti akan dituduh Wahabi. Walaupun dia gak kenal. Wahabi itu siapa sih? Khanifidina azakumullah. Kenapa? Karena mereka tidak memiliki ilmu kecuali kaset yang diputar ulang dari nenek moyangnya. Itu terus. Jawabannya mesti Wahabi. Makanan apa itu Wahabi, mereka gak ngerti. Pokoknya katanya ulama itu Wahabi. Katanya para kiai itu Wahabi namanya. Berarti kafir. Berarti sesat. Berarti menyimpang. Berarti terus. Panjang lebar. Qul inna a'udzubika inni namanya musibah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa dhanbuhu. Padahal dosanya atau kesalahannya menurut mereka, inda ahli syirik, amruhu bima amarallahu bihi wa rasuluh. Kesalahannya cuma satu, menyuruh dengan apa yang disuruh oleh Allah dan Rasulnya. Dimusuhi, dianggap Wahabi, dianggap tidak cinta ulama, tidak memberikan hak para ulama. Kesalahan cuma satu, karena melarang syirik, menyuruh tauhid. Karena melarang untuk meminta ke kuburan, menyuruh untuk minta kepada Allah langsung, enggak melalui perantara-perantara. Wa nahyu amma nahallahu anhu. Kesalahannya karena melarang apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. min ja'alihi watanan wa'idan, melarang untuk menjadikan kuburan sebagai hari raya atau sebagai tempat perayaan, dilarang. Itu kesalahannya. Wa'idan, melarang untuk menjadikannya sebagai perayaan, melarang untuk menjadikannya sebagai watanan, sebagai berhala. Wa iqadus suruj alai, melarang untuk memasang pelita-pelita. Pada semua itu larangan dari larangan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa bina'al masjid wal qibam alaihi wa tajsisihi, atau melarang untuk membangun masjid di kuburan-kuburan tersebut. Melarang untuk membuat kubah-kubah di kuburan, melarang untuk mengecat dan membangun kuburan. Ini dianggap kesalahan besar yang membuat mereka kafir, sesat, Wahabi dan seterusnya. Padahal itu larangan dari hadis-hadis yang sahih yang sudah kita bacakan pada bab-bab yang lalu, yang nanti akan disebut lagi insyaallah. Wa isyadatihi wa taqbilihi, melarang orang untuk memeluk, mencium kuburan, mengusap-ngusapnya, cari berkah di kuburan, atau berdoa di kuburan, atau berdoa kepada kuburan. Dua-duanya gak boleh. Berdoa di kuburan, bid'ah. Berdoa ke kuburan, syirik. Apa bedanya? Kalau berdoa di kuburan, berdoanya masih pada Allah. Tetapi kenapa harus di kuburan? Ibadah yang diajarkan di masjid. Kenapa sholat di sana, sujud di sana, beribadah di sana, dikir baca Quran di sana? Di masjid, ini tempat ibadah, kuburan bukan tempat ibadah. Sehingga itu kesalahan, belum sampai syirik. Tetapi kalau berdoa kepada si mayit di kuburan, baru itu jatuh ke dalam syirik. Ya fulan, belalah aku, wahai fulan, tolonglah aku, wahai wali fulan, beri aku pembelaan di sisi Allah. Ini baru syirik. Awis safar ilaih, atau berduyun-duyun datang ke kuburan keramat, itu juga dilarang. Itu dianggap kesalahan. Awil istighatha bihi dunallah, atau orang yang meratap ke kuburan, dilarang. Intinya melarang untuk menjadikan kuburan sebagai berhala, melarang untuk mengagungkan kuburan. Ini dianggap kesesatan besar dan mencaci maki ulama, memusuhi ulama katanya. Astaghfirullah al-azim. Nasallahu salam al-afiyah. Mimma qad ulima bil ittirar min dinil Islam annahu mudaddun lima ba'athallahu bihi rasulahu. Padahal semua yang dilarang tadi, semua yang kita larang adalah perkara-perkara yang sudah diketahui secara ittirar, secara aksioma. Sudah diketahui secara pasti dalam agama Islam bahwa itu bertentangan dengan apa yang dibawa oleh Rasulnya dari Allah. Bertentangan dengan apa yang Allah utus Rasulnya membawanya. Bertentangan dengan tauhid. Min tajridit tauhid wa an la yu'bad illallah. Inti yang dibawa oleh para Rasul adalah tajridut tauhid dan an la yu'bad illallah. Jangan diibadahi kecuali Allah. Ini intinya agama. Fa idza nahal muwahhid an dzalika ghadab al musyrikun. Kalau ahli tauhid yang membela tauhid dan menasihati kaum muslimin dengan tauhid naha, melarang dari semua itu tadi, ghadab al musyrikun, maka musyrikun marah. Wasma'azzat qulubuhum, bergetar hati mereka. Wa qalu qad tanaqqasa ahlur rutab al aliyah, sungguh orang-orang ini telah mencerca dan menjelekkan ahlur rutab al-aliyah, orang yang memiliki kedudukan yang tinggi dicerca oleh mereka. Yang mencerca siapa? Apa enggak ngerti bahasa Indonesia? Yang memaki merendahkan siapa? Apa enggak bisa mendengar dengan baik telinganya? Budak. Kita hanya menyatakan jangan meminta kepada kuburan, jangan minta pada orang mati, jangan minta pada orang soleh yang telah mati. Tidak ada kata-kata mencerca. Enggak ada kata-kata apa orang jelek, orang enggak soleh. Enggak ada. Kalimatnya adalah jangan meminta ke kuburan-kuburan. Mintalah pada Allah. Kami kan minta pembelaan syafaat. Walaupun minta pembelaan syafaat, minta pada Allah. Jangan minta pada orang mati. Ini bukan mencerca orang mati. Dan akan kita katakan kepada semuanya. Semua orang yang telah mati, kita katakan jangan minta pada mereka. Bagaimana dengan Rasul? Termasuk. Kita tidak boleh meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah wafat beliau. Khonibdin a'azakumullah, jangan sampai kita mengatakan dalam doanya, wahai Nabi selamatkan aku, wahai Nabi, jangan. Tapi panggillah Allah. Apa kata Abu Bakar Siddiq di akhir ketika Rasulullah wafat? Abu Bakar Siddiq berkhutbah dan menyatakan dengan kalimat yang terkenal dan diriwayatkan dalam berbagai macam riwayat. Man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut. Kata Abu Bakar, barang siapa yang menyembah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, fa inna Muhammadan qad mat, maka beliau alaihi salatu wasallam telah wafat. Wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut. Adapun siapa yang menyembah Allah, maka Allah Maha hidup dan tidak akan mati. Apa makna ucapan Abu Bakar? Kalau kalian menyembahnya Nabi Muhammad, Nabi Muhammad telah meninggal, telah wafat. Tapi kalau kalian menyembahnya Allah, Allah akan hidup terus dan tidak akan mati. Apakah kalimat yang bagus dari Abu Bakar Siddiq ini dianggap sebagai kesalahan atau dianggap sebagai cercaan terhadap Nabi? Nabi dibilang mati. Begitu? Tidak. Para sahabat seluruhnya mendengar dan tidak ada yang menentang. Para tabi'in meriwayatkan, enggak ada yang menentang. Para tabi'in menyampaikan, enggak ada yang menentang. Walhamdulillah rabbil alamin, illa ajhalal jahilin. Kecuali sebodoh-bodoh manusia yang tidak mengerti ucapan dan perkataan. La yakaduna yafqahuna qawla. Hampir-hampir tidak bisa paham perkataan. Khon ibn a'azakumullah wa za'ama annahum la hurmata lahum wala qadr. Kata mereka, berarti kalian menganggap bahwa orang soleh ini enggak memiliki kedudukan apa-apa. Berarti kalian menganggap bahwa orang soleh ini tidak memiliki kesucian. Berarti kalian menganggap bahwa ulama ini tidak memiliki karomah, katanya. Di antara karomahnya para ulama bisa mendengar walaupun sudah mati. Mulai. Udah ghulu, udah melampaui batas. Apakah maksud kalian bahwa orang soleh ini adalah sami'un alim, kayak Allah gitu? Innallaha sami'un alim. Sungguhnya Allah maha mendengar, maha melihat. Terus orang mati itu juga sama, maha mendengar, maha melihat. Begitu maksudnya. Innalillahi wa innahi raji'un. Ikhwan ibn a'azakumullah. Allah katakan, wa ma anta bimusmi'in man fil kubur. Engkau, kata Allah, enggak bakal bisa menjadikan orang di kubur mendengar. Kurang jelas ayatnya, baca sendiri dalam Al-Qur'an. Wa ma anta bimusmi'in man fil kubur. Engkau tidak akan bisa menjadikan orang di kubur mendengar. Artinya orang di kubur tidak bisa mendengar kecuali saat-saat tertentu yang Allah takdirkan saat itu saja untuk mendengar, selesai. Setelah itu kembali ke hukum asalnya. Hukum asalnya tidak bisa mendengar. La yasma' wa la yubsir. Tidak mendengar dan tidak melihat. Wa sara dhalika fi nufusil juhali wat tugham. Akhirnya dengan bisikan-bisikan syaitan, mereka tidak hanya berbuat syirik, plus ditambah lagi memusuhi ahli tauhid, memusuhi orang-orang yang bertauhid, memusuhi orang-orang yang mengesakan Allah, memusuhi orang-orang yang tidak mau meminta pada kuburan-kuburan. Ajib. Yang harusnya mencintai orang-orang beriman dan ahli tauhid justru memusuhi orang beriman dan ahli tauhid. Wa katsirun mimman yunsab ila al-ilmi wad-din, dan kebanyakan orang-orang yang mengaku berilmu, mengaku beragama dengan baik, ternyata justru memusuhi at-tauhid, memusuhi muwahhidin. Hatta adau ahli tauhid, hingga mereka memusuhi ahli tauhid. Wa ramauhum bil adhaim, kemudian menuduhnya dengan tuduhan-tuduhan besar. Wa nafarun nas anhum, dan menjauhkan manusia dari mereka. Wa walau ahli syirki wa adhamuhum, kemudian mereka lebih cinta dan berwala berloyal kepada kaum musyrikin dan mengagungkan orang-orang musyrikin karena mirip sama Buddha, sama Hindu, dekat, saling cinta mencintai, saling dekat dengan mereka. Tapi dengan ahli tauhid benci, tidak ada yang paling dibenci kecuali ahli tauhid. Na'udzubillah, mereka Wahabi katanya. Tetapi untuk urusan masalah mereka-mereka dari musyrikin yang jelas-jelas menyembah berhala, mereka bisa bekerja sama, mereka bisa baik-baikan, bisa duduk bersama. Kenapa? Mirip. Hindu dan Buddha memberikan sesajen pada berhalanya, mereka juga memberikan sesajen pada kuburan-kuburannya. Hindu dan Buddha memasang lilin atau cahaya di atas minyak yang besar. Dan ini saya ceritakan karena saya lihat sendiri, ya. Karena pernah dulu, ya, latihan apa bela diri di dalam kelenteng situ, ya. Jadi tahu, khanifin azakumullah, mereka punya minyak segentong, di atasnya ada lampu, itu lampu tidak akan mati sampai minyak itu habis, kira-kira berapa tahun habisnya. Mereka jaga supaya tidak kena angin, mereka tempatkan di tempat yang aman supaya nyala terus, menyalakan pelita, memberikan sesajen, membesar-besarkan berhalanya. Ini juga sama, memasang pelita, memberikan sesajen, membesar-besarkan, membuat acara ritual, sama memberikan acara ritual juga. Mereka punya perayaan-perayaan tahunan, ini juga sama, perayaan-perayaan di kuburan tahunan juga. Khana minna a'azakumullah. Wa za'amu annahum hum awliya'ullahi wa ansaru dinihi. Mereka menganggap bahwasanya yang dikubur tadi adalah awliya, wali-wali Allah, wa ansaru dinihi, pembela-pembela agama Allah wa rasulah. Wa ya'ballahu dhalika famakanu awliya'ah. Tetapi Allah menolak. Mereka bukan wali-wali Allah. Dari mana Allah menolak? Di mana ayatnya? Allah menyatakan inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun. Sesungguhnya wali-wali Allah, Allah sendiri menerangkan, sesungguhnya wali-waliku, kata Allah, adalah orang-orang yang tidak akan takut dan tidak akan merasa sedih nantinya. Enggak akan merasa takut dan tidak akan sedih, yaitu alladzina amanu wa kanu yattaqun, orang yang beriman dan bertakwa. Apa artinya beriman? Bertauhid. Apa artinya bertakwa? Taat kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan apa yang dilarangnya, mengerjakan apa yang diperintahkannya. Sedangkan mengagungkan kuburan dilarang, meninggikan kuburan dilarang, memasang sesajen dilarang, menyalakan pelita-pelita dilarang, membangun kubah-kubah dilarang, meminta kepada selain Allah dilarang. Hah? Semuanya larangan. Apakah itu takwa? Apakah pantas dikatakan wali min awliyaillah? Mereka bukan awliya Allah. Mereka sama sekali tidak dikatakan wali. Bahkan mereka adalah awliya usyaitan, karena mereka mendengar bisikan-bisikan syaitan. Inna awliya'uhu illal muttabi'una lahu wal muwafiquna lahu. Wali-wali Allah adalah orang yang mengikuti Rasulullah, orang yang mencocoki ajaran Rasulullah, al-arifuna bima jaa bihi, dan orang yang mengenali ilmu yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ad-da'una ilaih, yang mengajak kepada ilmu yang dibawa oleh Rasulullah, mengajak pada sunnah, lal mutasyabbi'una bima lam yu'tau la bithiyabiz-zur. Bukan mereka-mereka yang kenyang dengan apa yang mereka tidak diberi, kenyang dengan sesuatu yang mereka tidak diperintah, kenyang dengan sesuatu yang dilarang. Bukan mereka awliya Allah. Labisu thiyabaz zur, yang memakai pakaian-pakaian zur, pakaian-pakaian dusta. Yakni memakai pakaian dusta adalah mereka dalam keadaan melindungi dirinya dengan sekian macam kedustaan. Tapi pernah kejadian begini, pernah kejadian begitu, si fulan yang mencerca kuburannya ternyata mereka kesambet, ternyata mereka kesurupan, ternyata dia begini, dia begitu, itu kualat, ini kuburan keramat, siapa yang menentangnya, dia akan kualat. Cerita-cerita khayal, khurafat dibahas, tahayul, bid'ah, wal khurafat, penyakit TBC. Alladzina yasudduna an-nas an sunnati nabiyihim, yang mereka menentang sunnah nabiyihim, bukan mengikuti sunnah tapi menentang sunnah nabiyihim. Wa yabghunaha iwaja, dan mereka lebih senang untuk menyimpang dan berpaling daripadanya. Wa hum yasabuna annahum yusinnuna sunnah, tapi mereka mengira bahwa mereka sedang berbuat baik. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Mereka mengira bahwa mereka sedang berbuat baik, persis seperti apa yang Allah katakan dalam akhir surat Al-Kahfi, di halaman terakhir surat Al-Kahfi. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Maukah aku tunjukkan pada kalian bil akhsarina a'mala? Maukah aku tunjukkan pada kalian orang yang paling rugi penghidupannya di dunia ini? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya, yaitu orang yang sesat dalam perjalanan hidup di dunianya, sesat. wa yasabuna annahum yuhsinuna sun'a, tetapi mereka mengira bahwa mereka sedang berbuat baik. Sesat, menyimpang, menyembah kuburan, minta pada selain Allah, melakukan kebidaahan-kebidaahan, khurafat-khurafat segala macam, kesyirikan-kesyirikan, tapi mereka mengira sedang berbuat baik, sedang berbakti kepada Allah dengan mencintai ulama. Kasihan, kasihan. Allah yahdina wa yahdihim wa yahdil muslimina jami'an ila sawa'is sabil. Semoga Allah memberikan petunjuk kepada kita dan mereka, dan memberikan hidayah kepada seluruh kaum muslimin kepada tauhid wa sunnah dan kepada sawa'is sabil. Amin wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.